يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله جميعا والمسلمين yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang sampai dengan saat ini masih terus kita rasakan, kita dapatkan, dan wajib untuk kita sekalian mengakui bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tersebut tiada lain datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kenikmatan yang sangat besar itu dimudahkannya satu jalan untuk kita menuntut ilmu syar'i, untuk kita mengkaji ilmu agama, memahami ilmu agama, yang tiada lain adalah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas al-haq, di atas kebenaran. Telah disebutkan bahwasanya tema kita kali ini ataupun jadwal kajian untuk Sabtu pertama yang insyaallah continue istimrar itu tentang sirah ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun untuk kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membaca berapa sirah atau kisah tentang putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan dengan ulama, ulama adalah mereka-mereka yang mengemban warisan para nabi alaihi wasallam. Karena para nabi tidaklah mewariskan kepada umat-umatnya kecuali al-ilmu, kecuali warisan ilmu. Dan ulama, terkhusus mereka para pewaris Nabi Muhammad SAW, telah ada semenjak Rasulullah diutus, semenjak bi'tsah Rasulullah, diutusnya Rasulullah, diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi, sebagai Rasul, para ulama telah muncul, yaitu dari kalangan para sahabat, yang mana para sahabat ini langsung mereka dididik oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang langsung mengambil kuliah, mengambil pelajaran kepada Rasulullah, didoseni langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada generasi tabi'in yaitu orang-orang yang dididik oleh para sahabat Rasulullah. Kemudian tabi'i selanjutnya. Terus sampai kepada kita, sampai kepada ulama kita di zaman kini. Jadi jangan dipahami bahwasanya ulama itu hanya ada di zaman kita sekarang ini, atau hanya ada di waktu-waktu terakhir ini. Tidak, tetapi para ulama itu telah muncul semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pimpinannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada para ulama dari kalangan sahabat, bahkan dari kalangan sahabiyah, sahabat-sahabat wanita. Dan para ulama dari kalangan tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan sahabat. Ada para ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan tabi'in, sampai kepada kita. Dan itulah ilmu di dalam agama Islam. Mempunyai sanad, mempunyai rantai penyampaian bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari para ulama yang mereka termasuk dari para sahabat fudala yang mempunyai keutamaan yang sangat banyak, di antaranya adalah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam beberapa kitab sirah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi istri pertama beliau adalah Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha. Dan dari Khadijah bintu Khuwailid ini Rasulullah mempunyai kurang lebih 6 anak. Dan Rasulullah punya anak kecuali dari Khadijah saja. Kecuali dari Khadijah saja. 6 anak dari Khadijah. Dan ada yang menambahkan 1 anak dari seorang budak Rasulullah. Jadi 6 dari Khadijah, 1 dari budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama-nama mereka sesuai dengan urutan terlahirnya mereka, anak-anak Rasulullah radhiyallahu anhum. Yang pertama adalah Al-Qasim, seorang lelaki. Yang kedua Zainab, perempuan. Yang ketiga Ruqayyah, perempuan. Yang keempat Ummu Kulthum, perempuan. Yang kelima Fatimah, perempuan. Yang keenam Abdullah, laki-laki. Keenam anak ini dari Al-Qasim sampai Abdullah radhiyallahu anhum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan ma'ruf telah kita ketahui bahwasanya Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah berstatus seorang janda. Berstatus seorang janda. Adapun satu anak lagi yang terlahir dari budak Rasulullah yaitu bernama Ibrahim. Bernama Ibrahim. Itulah anak-anak Rasulullah. 7 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 laki-laki, 4 perempuan dari 2 istri, Khadijah dan budaknya, yakni yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah yakni kalau di zaman sekarang adalah daerah Egypt ya, atau daerah Mesir. Qibtiyah. Jadi Maria ini adalah budak Rasulullah yang berasal dari negeri Mesir. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Setelah kita ketahui anak yang pertama adalah Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Al-Qasim adalah anak pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Disebutkan di dalam beberapa kitab siar, kitab sirah, bahwasanya Al-Qasim ini hidup sampai beliau bisa berjalan kaki. Sampai mampu jalan, bisa berjalan. Kurang lebih usianya 2 tahun, kemudian ajal mengikutnya. Maka kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW memiliki kunyah Abul Qasim. Kunyah Rasulullah adalah Abul Qasim. Karena anak pertama Rasulullah, anak lelaki pertama Rasulullah bernama Al-Qasim. Yang umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah pernah bersabda, yakni berkaitan dengan kunyah, berkaitan dengan kunyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasammu bismi wa la takanu kunyati." Bernamalah kalian atau berikanlah nama oleh kalian dengan namaku, yakni Muhammad. Wala takanu bismi, dan janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku, yaitu Abul Qasim. Hadis sahih riwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam hadis yang mulia ini ada perintah dan ada larangan dari beliau. Perintah, yakni kita diperbolehkan untuk memberi nama seseorang di antara kita dengan nama Muhammad atau nama Ahmad. Muhammad atau Ahmad di nama Rasulullah, sama saja. Tidak mengapa seseorang di antara kita bernama Muhammad atau Ahmad. Ini diperbolehkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika berkunyah dengan kunyah beliau Abul Qasim, maka ini dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ulama rahimahumullah berpendapat tentang pelarangan seseorang berkunyah dengan kunyahnya Rasulullah, yaitu Abul Qasim. Sebelumnya keterangan bahwasanya kunyah itu adalah setiap julukan atau setiap nama panggilan bukan yang didahului atau yubda'u didahului bi ab au um, dengan kalimat ab, ya, abu atau um, ya, umu, abu bapak, umu ibu. Itu kunyah. Selain nama yang tidak didahului dengan dua kalimat ini, maka tidak disebut kunyah. Karena dalam bahasa Arab, ism itu ada tiga. Nama itu ada tiga. Ada ismun, ada laqab, ada kunyah. Yang pertama ismun, nama. Yang kedua laqab, gelar atau julukan. Yang ketiga kunyah, panggilan yang dinisbahkan kepada anaknya. Abu si fulan, ummu si fulan, bapaknya si anu atau ibunya si anu. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang pelarangan seseorang berkunyah dengan kunyah Abul Qasim, kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pelarangan ini mutlak berlaku ketika Rasulullah masih hidup sampai dengan sekarang? Rasulullah sudah wafat, atau hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup, atau bagaimana? Ada yang berpendapat hanya berlaku pelarangan ini ketika Rasulullah masih hidup. Ada juga berpendapat berlaku selamanya. Rasulullah hidup ataupun wafat, terus berlaku pelarangan berkunyah dengan Abul Qasim. Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Zadul Ma'ad, kitab yang ma'ruf, masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Zad maknanya tambahan, bekal. Ma'ad yakni hari akhir, hari kiamat, hari yang dijanjikan, ma'ad. Jadi Zadul Ma'ad maknanya adalah bekal untuk hari kiamat, bekal untuk hari yang dijanjikan. Karena memang isinya adalah bekal-bekal untuk seorang hamba menghadapi hari akhir. Di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, yang kurang lebih maknanya, Bahwasanya pendapat yang benar bernama dengan nama Nabi Muhammad itu diperbolehkan. Seseorang bernama dengan nama Muhammad maka diperbolehkan, ya. Hukumnya boleh, tidak haram. Akan tetapi kata beliau, berkunyah dengan kunyah Nabi Muhammad itu terlarang, mamnu'. Ya. Berkunyah dengan Abu Qasim itu terlarang. Dan berkunyah dengan kunyah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih hidup, ya, belum wafat, beliau masih ada, maka pelarangannya ya keras lagi. Lalu apabila ada seseorang yang mengumpulkan nama Nabi Muhammad dan kunyah Nabi Muhammad, namanya Muhammad, ya, seseorang diberi nama Muhammad, kunyahnya juga Abu Qasim, maka kata beliau, ini juga terlarang. Ya. Ini juga terlarang, mamnu'. Jadi dari sini kita paham, Ibnu Qayyim adalah salah satu dari sekian ulama yang berpendapat bahwasanya pelarangan berkunyah dengan kunyah Abu Qasim, kunyah Nabi Muhammad adalah pelarangan yang mutlak. Ya. Pelarangan yang mutlak. Tetapi dalam permasalahan ini, wallahu a'lam, yang kuat, yang rajih adalah pelarangannya hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup. Ini perkara khilaf. Perkara khilafiyah, furu'iyah, yang tidak mengharuskan kita untuk saling bersikap keras atau berselisih, ya, hanya dikarenakan permasalahan dia. Tidak. Harus kita insyirahus sadr, berlapang dada. Harus kita berlapang dada. Selama permasalahan khilafiyah, permasalahan fikih yang di sana ada dalilnya, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Ini di dalam kitab Zadul Ma'ad, kurang lebih di jilid kedua, beliau Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah berkata, bahwasanya kunyah adalah salah satu bentuk penghormatan, ya, kepada orang yang diberi kunyah. Jadi ketika seseorang dipanggil dengan nama kunyah, ini merupakan penghormatan kepada orang tersebut. Dan ini juga merupakan petunjuk dari Nabi atau bimbingan, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik kepada orang yang sudah punya anak ataupun tidak punya anak, ya, ataupun belum punya anak, ya, tetap kunyah disunnahkan. Kunyah dianjurkan untuk ada. Karena tidak ada satupun hadis yang melarang tentang berkunyah dengan nama tertentu, ya, kecuali larangan berkunyah dengan nama atau dengan kunyah Rasulullah Abu Qasim. Jadi jelas, ya, Rasulullah mengatakan wala takabis wala kanu bi kunyah, tidak janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Pelarangan agar kita tidak memakai kunyah Rasulullah Abu Qasim. Berarti mafhum mukhalafahnya, paham kebalikannya, kuasanya kita diharuskan atau dianjurkan, ya, diperintah oleh Rasulullah untuk berkunyah dengan selain kunyah Rasulullah. Maka hukumnya sunnah. Ketika seorang muslim lelaki, ya, berkunyah Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Alan. Ketika seorang muslimah, wanita berkunyah Ummu Fulan, Ummu Alan, atau Ummu Na'am. Demikian. Diniatkan karena Allah dan untuk mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka itu mahjur, akan mendapatkan pahala. Hanya dengan sekadar memakai kunyah. Dan tidak ada patokan harus punya anak, ya. Atau misalkan harus punya anak laki-laki. Tidak. Ya, tidak ada patokan. Syekhuna Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah pernah mengatakan bahwasanya al-kunyah, kunyah itu diambil dari ismi akbaril awlad, nama anak lelaki yang paling besar. Jadi kunyah tidak diambil dari nama perempuan. Ya, tidak diambil dari nama perempuan. Seandainya seseorang tidak punya anak kecuali anak perempuan semuanya, maka tetap dia berkunyah dengan kunyah nama anak laki-laki. Dia hanya punya anak perempuan tiga misalkan, Hafsah, Fatimah, Aisyah. Tetap dia berkunyah dengan nama anak laki-laki, Abu Abdullah, Abu Umar, atau Abu Utsman, ataupun yang lainnya. Atau misalkan dia mempunyai anak yang pertamanya adalah perempuan, yang kedua atau yang setelahnya laki-laki, maka tetap dia berkunyah dengan nama anak laki-lakinya yang paling besar. Jadi sebetulnya keliru ya. Kalau ada di antara kita yang berkunyah dengan nama anak perempuan, Abu Fad misalnya, Abu Aisyah, Abu Asiyah, Abu Khadijah, ini keliru. Walaupun tidak sampai ya, masuk ke dalam tingkatan dosa. Nah, begitu juga hal ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Muflih yang beliau berkata di dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, yang kurang lebih maknanya diperbolehkan, yajuz, diperbolehkan untuk seseorang berkunyah walaupun dia tidak mempunyai anak. Ya. Dan para a'immah, imam-imam kita, para ulama dari dulu sampai sekarang, mereka mengamalkan perkara ini, yaitu berkunyah. Dari mulai ulama di zaman sahabat, Abu Bakar, nama aslinya Abdullah ibn Utsman, kunyahnya Abu Bakar. Umar, kunyahnya Abu Hafs. Ya. Ali, kunyah Abu Turab atau Abu Husain. Sampai kepada ulama di zaman sekarang. Ya. Sampai kepada ulama di zaman sekarang. Syekh Mukbil rahimahullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi, kunyahnya Abu Nasr rahimahumullah. Nah, jadi ini telah dicontohkan dan telah diamalkan oleh para ulama kita dari dulu sampai sekarang. Ini tentang atau sekilas yang anda dapatkan tentang kisahnya Al-Qas, anak pertama Rasulullah SAW yang dilahirkan oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan tidak banyak kisah ya tentang Al-Qasim ini karena umurnya hanya sampai 2 tahun kurang lebih, kemudian beliau meninggal dalam keadaan bisa berjalan. Nah, dan faedah yang paling banyak diucapkan atau disampaikan oleh para ulama itu tentang kunyah. Ketika disebutkan Al-Qasim, pasti faedah yang disampaikan adalah tentang kunyah, ya, tentang sunnahnya berkunyah. Imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua berkunyah. Semua kunyahnya Imam 4 ini adalah Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah, ya, kecuali Abu Hanifah. Imam Malik kunyahnya Abu Abdullah, Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdullah, Muhammad bin Idris Abu Abdullah, Ahmad Abu Abdullah, sampai Imam Bukhari sekalipun adalah Abu Abdullah. Walaupun tidak semua ya, dari mereka ini mempunyai anak yang bernama Abdullah, tetapi karena mereka ingin mengamalkan sunnahnya berkunyah. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu. Kemudian anak yang kedua dari Rasulullah SAW itu Zainab. Ya. Anak yang keduanya adalah Zainab. Dan telah kita sebutkan bahwasanya anak Rasulullah semuanya dari Khadijah kecuali satu, yaitu Ibrahim dari budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ya kitab-kitab tentang sirah, tentang siar, tentang kisah-kisah para ulama dari sahabat sampai zaman sekarang. Di antaranya ada kitab siar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Ada juga tentang sirah Rasulullah, sirah Nabawiyah. Ada Al-Isti'ad ditulis oleh Imam Ibn Abdul Bar. Ada Tabaqah Al-Kubra ditulis oleh Imam Ibn Sa'ad. Ada Mukhtasar Sirah Rasul. Ada Sahih Sirah Nabawiyah. Dan yang lainnya. Banyak. Dan kalau pembaca dalam kitab-kitab sirah, di dalam buku-buku sirah, perjalanan hidup ya, mereka-mereka ini, terutama anak-anaknya Rasulullah SAW, kalau kita mencari tentang sirahnya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, itu sangat banyak ya, sangat banyak. Dan yang paling banyaknya itu tentang sirah Fatimah. Fatimah yang paling banyak dikisahkan, berbeda dengan anak-anak laki-laki Rasulullah SAW. Ya. Tidak demikian. Al-Qasim. Apalagi nanti kita ketika membahas Abdullah atau Ibrahim, ya, sangat sedikit sekali kita dapati. Dan insyaallah ana banyak membaca dari kitab Siyar A'lam Nubala dan juga kitab Al-Isti'am. Kalau dibacakan bahasa Arabnya ini terlalu panjang, ya, tidak akan selesai. Jadi insyaallah ana sampaikan secara makna dan mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fiik. Anak yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah dari Khadijah adalah Zainab. Zainab bintu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan Zainab ini lahir ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi atau rasul, ya. Masih di zaman jahiliyah. Dan Zainab ini telah dinikahkan oleh Rasulullah dengan sepupunya, ya, dengan sepupu Rasulullah, yaitu Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' ini adalah sepupu Rasulullah, dinikahkan kepada Zainab. Kemudian ketika Rasulullah sudah mendapatkan wahyu, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, yang mana nah sudah terjadi pernikahan antara Zainab dengan Abul As, ya, pupunya beliau, Abul As bin Rabi. Adapun mertuanya Zainab, yaitu ibunya Abul As bin Rabi, namanya adalah Halah binti Khuwailid. Halah bintu Khuwailid. Yani bibi Zainab dari pihak ibu. Jadi Zainab dengan Abul As ini sepupu. Apa ini? Jadi Abul As ini bukan sepupunya Rasulullah, tapi sepupu Zainab. Ibunya Zainab Khadijah bintu Khuwailid. Ibunya Abul As Halah bintu Khuwailid. Ya, jadi ibunya Zainab dengan ibunya Abul As ini suami istri, ya. Zainab dengan Abul As, ibunya adik kakak Khadijah dan Halah. Dan dari pernikahan ini Zainab dengan Abul As ibn Rabi' dikaruniai dua anak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi nama Ali dan Umamah. Anaknya laki-laki, ini anak Zainab. Adapun Ali bin Rabi', ya, cucunya Rasulullah dari Zainab, atau Ali bin Abil As bin Rabi', meninggal ketika masih dalam usia kecil, ya, ketika masih kanak-kanak. Adapun Umamah, saudaranya Ali, beliau tumbuh dewasa, ya. Beliau tumbuh dewasa, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah. Jadi Umamah ini adalah seorang perempuan, afwan, seorang perempuan. Zainab punya anak dua dari Abul As bin Rabi, Ali dan Umamah. Ali laki-laki, yang masih anak-anak, meninggal. Umamah perempuan, yang setelah dewasa dinikah oleh Ali bin Abi Thalib setelah kepergian, setelah wafatnya Fatimah. Jadi Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, wafatnya lebih dahulu Fatimah. Ketika Zaid sudah menikah dengan Abul As bin Rabi', yakni sepupunya, masih sepupunya. Pada suatu saat ketika Zainab berada di rumah, ditinggalkan oleh suaminya, Zainab pernah mengunjungi ibunya, yakni Khadijah. Dan ketika itu Zainab mendapati bahwasanya ayahnya, yakni Muhammad SAW, telah diangkat oleh Allah menjadi nabi, ya. Menjadi khatimul anbiya, penutup nabi-nabi. Kemudian Zainab mendapatkan keterangan tentang Islam dari ibunya, dari Khadijah, ya, diterangkan oleh Khadijah kepada anaknya tentang Islam. Apa itu Islam? Apa tujuan Islam? Apa tujuannya diutus Rasulullah, ya, diangkatnya Muhammad sebagai nabi, sebagai Rasulullah? Yang setelah mendapatkan keterangan dari ibunya, keterangan yang begitu masya Allah, ya, sangat mengetuk hatinya. Keterangan yang sangat indah dari seorang bunda, seorang ibunya. Maka Zainab pun bisa menerima hidayah Islam, ya, bisa menerima agama Islam. Bahkan Zainab setelah itu adalah seorang yang kokoh, mutamassikah, ya, berpegang teguh dengan agama Islam. Sampai-sampai Zainab sendiri yang menerangkan tentang Islam kepada suaminya, kepada Abu al-As ibn Rabi'. Tetapi Abu al-As ibn Rabi' adalah seorang yang musyrik, ya, termasuk dari golongan orang-orang musyrik yang menyembah al-awthan, ya, berhala-berhala, asnam, ya, patung-patung. Dan sekarangnya profesi suaminya Zainab ini, Abu al-As, adalah seorang tajir, ya, seorang pedagang, seorang yang berniaga. Dan dia sering meninggalkan Zainab untuk keperluan dagangnya. Dan ketika dia belum pulang, atau suatu saat tidak pulang, masih ada di perjalanan mengurusi dagangannya, sudah mendengar tentang kenabian Muhammad SAW. Tetapi dalam keadaan dia belum tahu bahwasanya Zainab istrinya telah masuk ke dalam agama Islam. Ini terjadi ketika tahun 6 Hijriah atau 6 setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Ketika itu Abu al-As ibn Rabi yadhhab ila Syam, ya, atau ila Suria, pergi ke Syria berbarengan atau bersama dengan kafilah-kafilah Quraisy, yakni untuk berdagang. Dan ketika Rasulullah mendengar bahwasanya kafilah Quraisy yang sedang kembali, ya, dari Syria, Rasulullah mengirim Zaid ibn Harithah radhiyallahu anha bersama 313 pasukan muslim, ya, 313 pasukan muslim untuk menyerang kafilah Quraisy tersebut. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Zaid ibn Harithah menghadang kafilah pedagang Quraisy tersebut, orang-orang musyrik, kurang lebih di daerah qarib min al-Is, ya, tempat yang bernama Is, yakni di Badar, pada bulan Jumadil Awal. Mereka menangkap kafilah-kafilah tersebut dan juga membawa barang-barang tersebut, ya, menjadi harta rampasan. Dan orang-orangnya menjadi tawanan, termasuk di dalamnya Abu al-As ibn Rabi. Ini menantu, ya, menantunya Rasulullah tertangkap karena masih seorang musyrik. Ketika penduduk Mekah datang kepada Rasulullah untuk menebus mereka-mereka, orang-orang Quraisy yang ditawan, maka ada seorang yang bernama Ammar ibn Rabi, yakni saudaranya Abu al-As, saudara kandungnya Abu al-As, datang untuk menebus dirinya. Ketika itu Zainab, istri Abu al-As ibn Rabi, tinggal di Mekah, ya, masih tinggal di Mekah. Dan ia pun mendengar berita tentang serangan kaum muslimin kepada kafilah-kafilah Quraisy, ya. Dan Zainab pun mendengar tentang kabar tertawannya Abu al-As, suaminya. Berita ini sangat menyedihkan untuk beliau radhiyallahu anha, Zainab. Sambil dikisahkan di sini, Zainab mengirimkan kalungnya yang terbuat dari apa ini, kalau diterjemahkan, terbuat dari batu onyx, ya, yang, nah, batu sangat berharga, yang ini merupakan hadiah dari Khadijah bintu Khuwailid, batu zafar, batu zafar, yakni batu yang didapatkan di gunung daerah Yaman, dan batu ini ketika itu sangat berharga, ya, sangat mahal. Kalung ini diberikan kepada Zainab oleh ibunya, Khadijah bintu Khuwailid. Itu ketika akan menikah dengan Abu al-As ibn Rabi sebagai hadiah. Dan ketika Zainab tahu tertawan suaminya oleh pasukan kaum muslimin, ya, di Madinah, maka kalung itu pun, ya, Zainab bermaksud untuk menjadi tebusan, ya, untuk suaminya. Kemudian kalung tersebut sampai kepada tangan Rasulullah. Dan ketika beliau melihat kalung tersebut, ya, Rasulullah pun mengenalinya, mengetahuinya. Lalu kalung tersebut mengingatkan Rasulullah, ya, kepada istrinya, yakni Khadijah. Mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana Rasulullah berkata, innal mu'min, bahwasanya seorang mu'min adalah nasir lil mu'min, seorang penolong atau penolong bagi mu'min yang lainnya. Maka dengan ucapan demikian, setidaknya dipahasanya Rasulullah secara tidak langsung memerintahkan kepada para sahabat untuk memberikan perlindungan. Untuk memberikan perlindungan, yakni memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dilindungi oleh Zainab, ya, yakni suaminya Abu'l As. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, apabila kalian bisa mencari jalan untuk membebaskan Abu'l As dan mengembalikan kalung ini, ya, kepada Zainab, maka lakukanlah. Kemudian para sahabat pun taat kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, na'am, na'am ya Rasulullah, kami akan melakukannya. Maka Abu As pun dibebaskan dan kalung itu dikembalikan kepada Zainab. Tetapi tidak sampai situ, atau tidak dibebaskan begitu saja. Rasulullah pernah berkata sebelum itu, atau sebelum pembebasannya kepada Abu As, agar berjanji bahwasanya Abu As harus membiarkan istrinya Zainab bersama Rasulullah, yakni menolong agama Islam. Kemudian Abu As pun menyanggupi, ya, memegang janji tersebut. Ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, kemudian Zainab anaknya menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, meminta untuk mengembalikan suaminya Abu As, atau meminta untuk mengembalikan kepada Abu As apa yang pernah diambil darinya. Kemudian Rasulullah pun mengabulkan. Dan pada kesempatan yang sama, Rasulullah pun melarang Zainab agar tidak mendatangi Abu As, karena dia tidak halal bagi Zainab. Ya. Tidak halal bagi Zainab. Karena tetap masih ada di atas kekafiran, di atas kesyirikan. Dan dari sini ada faedah fikih. Kalau terjadi ada seorang muslimah, suaminya muslim, kemudian dia murtad ke agama Nasrani atau Yahudi ataupun yang lain, menjadi non muslim, murtad, maka harus ada fasakh. Fasakh ini bukan tolak, bukan cerai, tetapi pemisahan yang ditentukan oleh hakim. Pemisahan yang ditentukan oleh hakim, karena sudah tidak halal lagi, ya, seorang muslimah untuk seorang kafir. Maka di dalam syariat Islam tidak boleh seorang muslimah menikah dengan seorang kafir. Tetapi kalau seorang muslim menikah dengan wanita kafir, tidak mengapa. Ya. Wanita ahlul kitab tidak mengapa. Jadi kalau wanitanya yang muslimah, tidak boleh. Wanitanya muslimah, laki-lakinya kafir, tidak boleh. Tetapi kalau lakinya muslim, wanitanya kafir, ahlul kitab, Nasrani atau Yahudi, maka diperbolehkan. Ini pun dengan ketentuan tidak dikhawatirkan si lelaki muslim ini terbawa ke dalam agama istrinya yang kafir. Kemudian di sini dilanjutkan atau dikisah, Abu As kembali ke kota Mekah. Abu As kembali ke kota Mekah. Ini ditawannya di kota Madinah, dan dia pun menyelesaikan semua kewajibannya. Dan alhamdulillah atas hidayah dari Allah, taufik dari Allah, Abu As ibn Rabi masuk ke dalam agama Islam, ya, dan kembali kepada Rasulullah sebagai seorang muslim. Bahkan dia hijrah, ya, dia hijrah dari Mekah ke Madinah kurang lebih di bulan Muharram pada tahun 7 Hijriah. Maka Rasulullah pun mengembalikan Zainab kepadanya, ya, berdasarkan pernikahan yang pertama yang telah terjadi, yakni sebelum diutusnya Rasulullah menjadi nabi. Nah, jadi Abu'l As atau Zainab pernah diasingkan dari Abu'l As, dari suaminya, dikarenakan Abu'l As masih kafir, masih musyrik, sehingga tidak halal Zainab untuknya. Tetapi ketika Abu'l As sudah menyatakan aslam tu, aku masuk Islam, maka dikembalikan Zainab. Masih berlaku akad nikah yang telah terjadi sebelum diutusnya Rasulullah menjadi Rasul atau Nabi. Nah, dan ini terjadi ketika tahun 7 Hijriah. Setahun setelah itu, satu tahun setelah Abu'l As ibn Rabi suaminya Zainab masuk Islam, kemudian bareng-bareng lagi, bersama lagi, ya, mengaduk rumah tangga, Kemudian Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat ya. Berarti di tahun 8 Hijriah. Jadi hanya 1 tahun Zainab dan suaminya Abu al-As bin Rabi merasakan kenikmatan rumah tangga yang Islami, ya, hanya 1 tahun. Dan di antara orang-orang yang memandikan jenazah Zainab bintu Muhammad radhiyallahu anha, di antaranya adalah Ummu Aiman. Ada juga Saudah bintu Zam'ah, Ummu Atiyah dan Ummu Salamah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang memandikan Zainab bintu Muhammad radhiyallahu anha. Afwan. Rasulullah tidak ya. Hanya perempuan saja. Ummu Aiman, Saudah bintu Zam'ah, Ummu Atiyah dan Ummu Salamah. Ini di sini tidak ada titik koma. Tapi kalau anda baca lurus, berbeda konteksnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memandikannya hanya akhwat ya, kaum wanita saja. Tetapi seandainya kaum wanita dimandikan oleh mahramnya, baik itu suaminya, bapaknya, saudara kandungnya, saudara sebapak, saudara seibu, tidak mengapa, ya diperbolehkan. Tetapi selain suaminya harus berhati-hati ketika membersihkan aurat-aurat yang intinya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada mereka yang akan memandikan jenazah Zainab. Rasulullah berpesan yang kurang lebih maknanya, basuhilah jenazah dia, yakni Zainab, dengan jumlah yang ganjil, 3 atau 5 kali, 3 marrah atau 5 marrah, atau lebih ya jika kalian membutuhkannya atau merasa baik dengan itu. Yang penting hitungan ganjil. Kemudian kata Rasulullah SAW, ibda'na, mulailah dari sisi yang kanan, dari anggota-anggota wudu ya, dan yang kanan, kemudian yang kiri. Igsilnaha, mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan bunga. Ya, ini bunga bidara. Ya. Kemudian ditambah dengan sedikit kapur barus ya, pada air untuk siraman yang terakhir. Dan apabila yang selesai memandikan jenazah Zainab, maka kabarilah aku. Dari sini ada faedah tentang fikih memandikan jenazah seorang muslim atau muslimah. Jadi pembasuhannya dengan jumlah yang ganjil, 3, 5, 7, sampai bilangan yang diperlukan kalau memang masih kotor ya atau belum terasa cukup. Kemudian didahulukan untuk membasuh anggota wudu, dimulai dari yang kanan dulu, sisi kanan kemudian sisi kiri. Kemudian dimandikan dengan air yang dicampur dengan bunga ya, bunga bidara. Atau di masa kini misalkan dengan sabun, tidak mengapa dengan sabun, air campur sabun. Dan untuk siraman atau basuhan yang paling terakhir, airnya ini dicampur dengan kafur barus ya. Kafur bahasa Arab. Kemudian kata Rasulullah SAW, jika telah selesai pemandiannya, maka kabarilah aku. Maka setelah diikat, rambut jenazah Zainab pun dikepang ya, diuntun kalau bahasa Sundanya ya, dikepang menjadi 3 kepangan, itu di samping ya, di depan, lalu di belakang. Jadi 3 kepangan, dan ini sunnah atau bahkan yang dituntun oleh Rasulullah ketika akan mengkafani jenazah perempuan muslimah. Kemudian setelah selesai memandikan jenazah Ummu Atiyah juga ikut memandikan Zainab, kemudian beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan selimutnya dan berkata, kafanilah dia dengan hadza tsaub atau hadza lihab, dengan selimut ini. Jadi Zainab dikafani dengan selimutnya. Dan tentang kafan, kain kafan itu tidak diharuskan dengan kain khusus ya untuk kafan. Putih tidak, boleh dengan apa saja. jenazah seorang muslim dikafani dengan selimut, dengan sarung, ya, dengan kain yang lebar, yang penting bisa menutupi, ya, anggota badannya. Tetapi afdalnya, sunnahnya, yang lebih utamanya adalah dengan kain yang berwarna putih, ya, kain yang berwarna putih. Ini lumayan agak panjang, ya, kisah tentang Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Bahkan di sini dikisahkan tentang kisah cinta Zainab, ya, tentang kisah cinta Zainab. Insyaallah kita tunda dulu, ya, sampai nah waktu yang memungkinkan. Kita beranjak kepada anak yang ketiga dari Rasulullah SAW. Itu yang lahir dari Khadijah bintu Khuwailid. Dia adalah Ruqayyah bintu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Jadi tadi Zainab meninggalnya pada tahun 8 Hijriah. Anak yang ketiga Ruqayyah. Tazawwajat, dia telah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Jadi Ruqayyah ini adalah menantunya Abu Lahab. Abu Lahab yang mana? Abu Lahab yang dikelak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Abu Lahab seorang yang memusuhi Islam, seseorang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ruqayyah telah menikah dengan anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah. Dan ini terjadi sebelum Rasulullah diangkat sebagai Nabi oleh Allah. Sebenarnya pernikahan Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab ini tidak disukai oleh ibunya. Karena Khadijah telah tahu tentang karakter, tentang perilaku ibunya Utbah, ya, yakni istrinya Abu Lahab yang berkunyah Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab Ummu Jamil bintu Harb. Jadi Khadijah sudah tahu tentang perangai jeleknya ibunya Utbah, itu Ummu Jamil. Dan ini sangat terkenal, ya. Ummu Jamil bintu Harb ini perangainya sangat jelek, buruk. Seorang wanita yang jahat, ya, kasar. Nah, dan Khadijah kalau Ruqayyah menikah dengan anaknya Utbah, akan ada, ya, terwarisi nanti keturunannya akhlak-akhlak atau karakter-karakter jelek dari Ummu Jamil. Dan ketika Rasulullah SAW telah diangkat menjadi Nabi, maka Abu Lahab lah yang paling dihormati Allah SWT. Ini ma'ruf, masyhur di kalangan kaum muslimin tentang permusuhan Abu Lahab kepada Islam dan Rasulullah dan kaum muslimin. Permusuhannya sangat besar, ya. Begitu bencinya dia kepada Islam dan pemeluknya. Abu Lahab telah banyak, ya, menghasut orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, sampai orang-orang Quraisy yu'adun Rasulullah, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka memusuhi para sahabat, ya. Begitu juga, ya, memusuhi na'am istri-istri atau keluarga Rasulullah SAW. Dan tidak hanya Abu Lahab saja yang memberikan propaganda-propaganda penghasutan, melakukan penghasutan kepada kaum atau penduduk Mekah, tetapi istrinya yang berkunyah Ummu Jamil, dia pun ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Jadi suami dan istri sekali tiga uang, ya, 11-12, tidak beda, sama jahatnya, sama-sama buruknya, jeleknya kepada Islam dan kaum muslimin. Ummu Jamil bahkan dia berambisi untuk bisa mencelakakan Rasulullah, terus melakukan tindakan-tindakan yang hal itu bisa mencelakakan Rasulullah. Ummu Jamil bahkan memfitnah Rasulullah, ya, dan lain sebagainya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang tahdziran Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab dan istrinya. Itu surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. watab dan sungguh celaka. Jadi betul-betul celaka. Sudah disebutkan celaka, disebutkan lagi celaka. Celaka, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa-apa yang dia usahakan atau harta-harta yang dia punya, ma aghna anhu, tidak akan bisa membenci, tidak akan bisa na'am menjadi tameng untuknya. Tidak akan bermanfaat untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian di situ juga disebutkan tentang tahdiran Allah kepada istrinya. Wa imra'atuhu hammalatul hatab, dan istrinya juga celaka, si wanita yang tukang ambil kayu bakar, hammalatul hatab. Pengambilan kayu bakar di sini, ahlut tafsir, ulama mufassirun yang menafsirkan, memang suka mengumpulkan kayu bakar demi untuk mencelakakan Rasulullah dan kaum muslimin. Itu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Atau hanya bermakna kiasan saja, kata sebagian mufassirun, sebagian ahli tafsir, hanya sebagai kiasan saja. Hammalatul hatab, yang maknanya besarnya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini adalah seorang wanita yang banyak kejelekannya, banyak kejahatannya. Nah, turunlah surat Al-Lahab sebagai dalil dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab dan istrinya. Setelah surat ini turun, Abu Lahab berkata kepada putranya, yaitu Utbah, yang berstatus sebagai menantu Rasulullah, sebagai suami Ruqayyah. Bahkan ada adiknya Utbah yang bernama Utaibah. Utaibah ini adalah suaminya Ummu Kulthum, ya, suaminya adik Ruqayyah. Setelah turun ayat ini, surat Al-Lahab, Abu Lahab berkata kepada anaknya Utbah dan juga Utaibah, pada suami Ruqayyah dan suami Ummu Kulthum, yang mananya kurang lebih kata Abu kepada anak-anaknya, raksi kepalaku tidak akan halal ya untuk kepalamu selama engkau tidak menceraikan putri atau anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Abu Lahab sudah mengatakan atau berbicara demikian, Utbah pun menceraikan istrinya tanpa alasan. Utbah menceraikan Ruqayyah. Dan setelah bercerai dengan Utbah, Ruqayyah bintu Muhammad dinikahkan oleh Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Jadi Ruqayyah bintu Muhammad menikah dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan seorang sahabat khalifah pengganti Umar, dalam keadaan Ruqayyah adalah seorang janda. Dan setelah menikah dengan Utsman, dinikahkan dengan Utsman bin Affan, Ruqayyah pun mendapatkan kebahagiaan. Hatinya, wajahnya berseri-seri. Berseri-seri, riang, gembira. Kenapa? Karena Utsman bin Affan adalah seorang muslim yang beriman. Teguh keimanannya, kokoh keimanannya. Bahkan tidak hanya iman saja atau Islam saja, bahkan terkenal husnul akhlaknya, luhur budi pekertinya. Tidak cukup sampai di situ saja, tidak cukup sampai di situ saja. Utsman juga terkenal ketampanannya, ganteng. Bahkan seorang yang kathirul mal, banyak harta, dan termasuk atau dari keturunan tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Jadi betul-betul Ruqayyah ketika diceraikan oleh istrinya Utbah bin Abi Lahab digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik, yaitu dengan Utsman bin Affan. Maka sadaqa Rasulullah, sungguh benar Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan min." Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari itu. Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan kita, baik itu berupa harta atau kondisi, keadaan, sebuah pilihan, dan pilihan tersebut atau sesuatu ini ditimbang dengan kacamata syariat adalah sesuatu yang berselisih dengan Allah dan Rasulnya, maka kita tinggalkan Dan ketika kita meninggalkannya, kita niatkan karena Allah. Kalau harta itu harta haram, kita tinggalkan karena Allah. Ini harta haram. Kalau kondisi atau keadaan yang kita hadapi itu kondisi yang haram juga, kita tinggalkan karena Allah. Man awadha syai'an lillah atau man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu Allah, dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Bukan karena enggak peduli, bukan karena bosan, bukan karena tidak mau, tetapi karena Allah. Diniatkan karena Allah. Awadahu Allahu khairan minhu, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari itu. Dengan lebih baik dari itu. Contoh misalnya, ada seorang dari kita mempunyai seorang istri yang masya Allah ya, susah untuk diajak kepada kebaikan. Susah untuk diajak kepada kebaikan. Sudah dinasehati ya, bertahun-tahun misalnya. Dalil-dalil sudah diterangkan dengan hikmah, dengan lemah lembut ya, dengan mau'idhah hasanah, dengan nasihat yang sangat baik. Diajak kepada kebenaran untuk meninggalkan kemaksiatan. Diajak kepada al-haq, kepada Quran sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tetapi tidak bisa menerima. Kalau sudah demikian, kita terus berusaha. Tidak hanya 1, 2, 3 kali. Tidak hanya 10 atau 20 kali, tapi terus ya, bertahun-tahun kita sabari istri kita misalnya. Maka tidak ada lagi jalan keluar, karena tidak ada yang bisa diharapkan dari dia kecuali dicerai. Nah, ketika kita menceraikan istri kita yang memang susah untuk diajak kepada al-haq, kepada kebenaran, kita niatnya karena Allah. Kita meninggalkan dia itu karena Allah. Kita meninggalkan istri kita yang asyik bermaksiat kepada Allah karena Allah. Maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik dari itu. Misalkan lebih cantik ya, atau lebih berharta, atau lebih berakhlak mulia ya, lebih sempurna ya, dari beberapa sisi. Dan seandainya Allah tidak memberikan di dunia, Allah akan memberikannya di akhirat. Inna wa'adallahi haq. Janji Allah itu sesungguhnya hak, benar ya, pasti. Kalau janji Allah tidak diberikan di akhirat atau dunia, maka pasti akan diberikan di akhirat. Nah, jadi Ruqayyah mendapatkan ganti yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih bisa menjamin dia untuk membimbing rumah tangganya, yaitu Utsman ibn Affan. Hari pun berganti, ketika semakin menjadi-jadi penderitaan kaum muslimin ya, yakni dari tindasan-tindasan, tekanan-tekanan ya, perbuatan-perbuatan jelek kaum kafir Quraisy, kaum musyrik Quraisy, termasuk keluarga Rasulullah ya, mendapatkan perlakuan yang kejam ya, dari orang-orang kafir Quraisy. Keadaannya sudah sangat bertambah berat. Maka dengan berat hati Nabi SAW mengizinkan Utsman beserta keluarganya dan beberapa kaum muslimin ya, untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dan ini adalah hijrah yang pertama ya, hijrah yang pertama. Jadi Utsman lah perintahkan oleh Rasulullah bersama istrinya Ruqayyah bintu Muhammad dan juga beberapa muslimin yang lainnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dan ketika itu Rasulullah bersabda, idhabu ila Habasyah, pergilah kalian ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja Malik yang terkenal baik budi ya, luhur budi pekertinya, mulia akhlaknya. Dia tidak la yadzimu syakhsan, dia tidak suka menganiaya seseorang. Dia tidak suka menganiaya seseorang, tidak pernah mendolimi satu orang pun. Dan di sana adalah bumi yang dilindungi atau bumi yang melindungi kebenaran. Pergilah ke sana. Maka karena ada perintah dari Rasulullah SAW, Utsman beserta keluarganya dan beberapa kaum muslimin pergi ke negeri Habasyah. Dan negeri Habasyah ketika itu rajanya adalah Najasyi. Najasyi adalah seorang Nasrani, seorang yang beragama Kristen atau Nasrani. Tetapi betul-betul murni keagamaan atau Nasraninya dia, Kristennya dia, agama Kristennya dia betul-betul murni ya. Tidak seperti agama Kristen sekarang ya, yang sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan tokoh-tokoh mereka. Wa'iyadzubillah. Kata Rasulullah, ibu ya Habasyah, pergilah kalian ke Habasyah, karena sesungguhnya atau sampai kalian dibebaskan oleh Allah ya dari penderitaan ini. Maka Utsman dan beberapa kaum muslimin pun berangkat berhijrah ke negeri Habasyah. Dan ketika itu Utsman diangkat menjadi Amir Safar, pemimpin hijrah. Rasulullah juga bersabda tentang mereka, maksudnya mereka adalah orang yang pertama berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, walillah, dan karena Allah, setelah Nabi Lut alaihi salam. Jadi Utsman bin Affan dan kaum muslimin yang lainnya adalah golongan pernah yang berhijrah ya, dari generasi kaum muslimin atau generasi umat Muhammad. Dan sebelum ini ada juga, yaitu Nabi Lut alaihi salam berhijrah ya, berhijrah. Kemudian ketika tiba di Habasyah, mereka kaum muslimin yang diketuai dipimpin oleh Utsman bin Affan mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari Raja Najasyi ya, dari Malik Habasyah. Mereka hidup tenang, tenteram, hingga datanglah berita bahwasanya keadaan muslimin di Mekah telah aman. Mendengar berita yang sangat baik tersebut, disertai dengan kerinduan ke kampung halaman, ke kota Mekah, maka kaum muslimin yang dipimpin oleh Utsman yang ada di Habasyah pun kembali ke Mekah. Tetapi ternyata yang dijumpai adalah berbeda dengan apa yang didengar. Justru keadaan kaum muslimin di Mekah tambah parah, tambah penindasan-penindasan, kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika itu mereka mendapati keadaan kaum muslimin enam yang mendapatkan penderitaan sangat lebih parah ya, dari kafir. Terjadi pembantaian-pembantaian, penyiksaan ya, atas kaum muslimin. Ini semakin dahsyat. Yang kemudian rombongan ini tidak berani memasuki Makkah ya, pada siang hari. Ketika malam hari sudah datang menutupi kota Makkah, mereka yang berpulang dari Habasyah yang dipimpin oleh Utsman bin Affan langsung mengunjungi rumah masing-masing ya, yang dirasa aman. Termasuk Ruqayyah ya, ikut masuk ke rumahnya, melepas rindu dengan orang tua dan saudara-saudaranya, yakni Rasulullah ya, dan saudara-saudaranya. Tetapi ketika melihat Ruqayyah ini memperhatikan sekeliling rumahnya, ia tidak menjumpai satu sosok manusia pun yang sangat ia rindukan. Ruqayyah bertanya-tanya, "Aina ummi? Di mana ibuku? Aina ummi? Di mana ibuku?" Saudaranya dia tidak menjawab. Maka Ruqayyah pun sadar bahwasanya orang yang sangat berarti dalam kehidupannya, orang yang sangat dia sayangi, orang yang sangat atau telah banyak memberikan kebaikan-kebaikan, kasih sayang kepadanya, telah tiada. Fatabki, maka Ruqayyah pun menangis, hatinya sangat bergetar, bahkan bumi pun dirasa berputar ya, atas kepergian seorang ibu yang sangat dia cintai. Dan ternyata penderitaan hati Ruqayyah tidak sampai hanya di sini. Tidak lama kemudian ya, berselang beberapa waktu anak lelakinya, lelaki satu-satunya yang ia dapat dari Utsman bin Affan, itu yang bernama Abdullah ya, meninggal dunia. Jadi Ruqayyah punya anak dari Utsman bin Affan, anak pertama dari Utsman bin Affan, Abdullah nama. Abdullah bin Utsman bin Affan ini lahirnya ketika hijrah pertama ke Habasyah. Jadi Utsman bin Affan berkunyah Abu Abdullah. Ketika itu Abdullah bin Utsman bin Affan masih berusia 2 tahun. Masih berusia tanda sayang 2 tahun. Dan kejadian tentang meninggalnya Abdullah ini sedikit membuat kita segar mungkin. Jadi sini dikisahkan suatu hari ada seekor dik. Dik ini ayam jantan ya artinya. Yang mematuk muka Abdullah bin Utsman. Sehingga muka Abdullah bin Utsman ini bengkak. Ya. Dan dikarenakan ini beliau meninggal radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, beliau meninggal. Maka setelah itu Ruqayyah tidak lagi mempunyai anak ya, tidak lagi mempunyai anak. Ruqayyah berhijrah ke kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu saat ketika Rasulullah SAW yasta'id bersiap-siap untuk melakukan perang, yakni perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit ya, sehingga Rasulullah menyuruh Utsman bin Affan untuk tetap tinggal di kota Madinah untuk merawat istrinya. Tetapi maut telah menjemput Ruqayyah ketika Rasulullah masih berada di medan perang, yaitu di daerah Badar. Dan ini terjadi ketika bulan Ramadan. Dan berita wafatnya Ruqayyah ini dikabarkan oleh Zaid ibn Harithah ke kaum muslimin yang sedang berada di Badar. Dan kemenangan kaum muslimin yang dibawa oleh Rasulullah beserta pasukannya, yaitu dari perang Badar, ketika masuk ke kota Madinah telah disambut ya dengan berita penguburan Ruqayyah. Rasulullah dan kaum muslimin membawa kabar gembira lawan orang-orang kafir, kaum musyrikin ketika perang di Badar. Tetapi ketika Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Madinah membawa kabar gembira kemenangan itu, disambut dengan berita tentang penguburan Ruqayyah radhiyallahu anha. Ketika wafatnya Ruqayyah, Rasulullah bersabda, "Ijtami'u ma'a salafikum." Bergabunglah kalian, bersatulah kalian dengan pendahulu kalian, yaitu Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un seorang sahabat fadil, seorang yang mempunyai keutamaan. Dan nanti insyaallah kita lewati kisahnya juga, Utsman bin Mad'un. Ketika Ruqayyah wafat, semua muslimat, wanita-wanita muslimah menangis ya, menangisi kepergian Ruqayyah. Karena memang sosok Ruqayyah betul-betul ya, dipandang atau diakui manfaat untuk kaum muslimin, kaum muslimah. Sampai Umar bin Khattab datang kepada para wanita ya, ketika itu, dan memukuli mereka dengan cambuknya agar mereka tidak keterlaluan dalam menangisi jenazah Ruqayyah. Coba, saking betul-betul sedihnya mereka ditinggal oleh Ruqayyah bintu Muhammad, sampai-sampai Umar bin Khattab jengkel ya. Sampai-sampai beliau, Umar bin Khattab, mendatangi para wanita muslimah dan mencambuk mereka agar tidak berlebih-lebihan takalluf ya, di dalam menangisi jenazah Ruqayyah. Akan tetapi Rasulullah SAW menahan tangan Umar, dan Rasulullah SAW berkata, "Biarkanlah mereka menangis. Da'hunna, biarkanlah mereka menangis, wahai Umar. Tetapi hati-hatilah dengan bisikan syaitan, dengan waswas syaitan yang datang minal qalb, dari hati, wa minal ain, dan dari mata. Berhati-hatilah dari bisikan syaitan ya. Dan apa-apa yang datang dari hatimu, maka itu merupakan rahmat. Adapun yang datang dari tanganmu dan lidahmu, maka itu adalah datang dari syaitan." Jadi Rasulullah memberikan pesan kepada atau mengingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar Umar bin Khattab tidak gegabah. Umar bin Khattab sama dengan Hamzah, seorang yang pemberani, ya, seorang yang pemberani. Maka kata Rasulullah, jangan gegabah. Apa yang engkau dapati di dalam hatimu itu datangnya dari Allah, merupakan rahmat. Yani kebaikan-kebaikan di dalam hati itu merupakan rahmat dari Allah. Tetapi apa yang datang dari tangan dan lisanmu, setiap kejelekan yang datang dari tangan dan lisanmu, kekasaran, maka itu datangnya dari syaitan, bukan dari Allah. Nah, ini sekilas tentang kisah Ruqayyah bintu Muhammad yang beliau wafat di tahun 2 Hijriah. Jadi lebih dahulu Ruqayyah wafatnya daripada kakaknya Zainal. Kemudian anak yang keempat dari Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Ummu Kulthum. Ummu Kulsum adalah adik Ruqayyah, anak keempat, ya. Adiknya Ruqayyah, adiknya Zainab, adiknya Al-Qasim. Tadi telah disinggung bahasanya Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah adalah adiknya Utbah bin Abi Lahab, saudara kandungnya Utbah. Dan ketika Rasulullah SAW telah diangkat menjadi nabi, sudah biasa ada pengangkatan Rasulullah sebagai nabi dan rasul, yang kemudian keluarga Rasulullah semuanya masuk ke dalam Islam dengan lapang dada dan menerima dakwah nabi. Yang mana dakwah ini selalu ditentang oleh Abu Lahab beserta keluarganya, ya, beserta keluarganya, istrinya Ummu Jamil dan juga anak-anaknya. Yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya itu firman Allah Subhanahu wa taala tentang tahdiran Allah kepada Abu Lahab. Ini surat atau surah Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan setelah turun ayat ini, Abu Lahab memerintah Utbah dan juga Utaibah untuk menceraikan Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sampai tadi ucapannya kata Abu Lahab, ra'si la tahillu, kepalaku itu tidak halal untukmu, ya, selama engkau belum menceraikan anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa besarnya kebencian dan permusuhan Abu Lahab kepada Rasulullah dan Islam. Maka Utaibah pun menceraikan istrinya, menceraikan Ummu Kulsum, ya, begitu saja tanpa alasan. Ya, tanpa alasan. Utaibah mendatangi Nabi SAW dan mengatakan kata-kata yang menyakitkan, ya, yang menyakitkan bagi hati Rasulullah. Tetapi atas perlakuan tersebut, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar mengirimkan anjing-anjing, yakni anjing-anjing Allah, kilabullah, anjing-anjing Allah, untuk membinasakan Utbah atau Utaibah. Dan doanya Nabi SAW ini mustajabah, dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ketika Utbah, kakaknya Utaibah, menceraikan Ruqayyah, itu diceraikan begitu saja. Tanpa ada ucapan-ucapan jelek yang disampaikan oleh Utbah, Rasulullah ataupun keluarganya. Tetapi berbeda dengan Utaibah, adiknya Utbah. Ya. Ketika dia sudah menceraikan Ummu Kulsum tanpa alasan apa-apa, tanpa alasan yang jelas, dia pun mencaci maki Rasulullah, menyampaikan ucapan-ucapan, berbicara kepada Rasulullah dengan ucapan yang menyakitkan hati beliau. Sehingga Rasulullah SAW berdoa agar diminasakan Utaibah ini dengan anjing-anjing. Dan ini wakil, ya, terjadi, terbukti. Yaitu dalam suatu perjalanan, ketika Utaibah melakukan suatu perjalanan, ada seekor singa Asad yang sangat ganas menerkam Utaibah. Padahal Utaibah ketika ada di perjalanan itu tidak seorang diri, ada teman-temannya, orang-orang musyrik yang lainnya. Tetapi singa ini memilih untuk menerkam Utaibah, bahkan kepalanya yang diterkam. Utaibah pun mati. Dan nah, lebih pasnya kita ucapkan mampus, seorang musyrik sudah dikasih anak perempuan, dicerai tanpa alasan, mencak-mencak, mencaci maki Rasulullah, sehingga nah, dia harus ditikam atau diterkam oleh asad singa. Dan disini disebutkan kondisinya sangat mengerikan, kondisinya sangat mengerikan. Setelah bercerai dengan Utaibah bin Abi Lahab, Ummu Kulsum kembali tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ingat tentang fikih al-walad atau al-bint al-mardudah, seorang anak perempuan yang dikembalikan. Ada di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, puasanya siapa yang dia memberikan nafkah, ya, mana'ala, memberikan nafkah, memberikan biaya hidup kepada anak perempuannya, satu anak perempuan atau dua anak perempuan atau tiga anak perempuan, betul-betul bapaknya ini mendidik, betul-betul membiak, merawat, mengurusi, ya, karena Allah dan dengan bimbingan Rasulullah, maka itu akan menjadi hijab minannar, penghalang dirinya dengan api neraka. Itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam jannah hanya karena merawat atau mempunyai anak perempuan, dirawat dengan baik, dibimbing dengan baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang engkau berikan kepada perutmu, ya, untuk engkau makan, itulah sedekah untukmu. Jadi seorang muslim ketika dia makan, dia mencari nafkah untuk dirinya sendiri, ini dihitung sedekah, ada pahala sedekah, ya. Ketika seorang muslim mencari nafkah, memberi makan kepada istrinya, itu juga termasuk sedekah, ada pahala sedekah. Dia memberi makan kepada anaknya, itu juga termasuk sedekah. Para ulama rahimahumullah, Rasulullah mengatakan, ma at'amta liwaladik fa innahu laka sadaqah. Apa yang kau beri kepada anak, maka itu adalah sadaqah, ya, untukmu, ada pahala sadaqah. Dan anak di sini umum, laki-laki atau perempuan, yang sudah menikah ataupun yang belum, bahkan yang sudah dicerai oleh suaminya, ditolak, ya, dikembalikan kepada orang tuanya, ya, dikembalikan kepada orang tuanya, atau misalkan ditinggal mati, kemudian anak perempuan ini kembali kepada orang tuanya, lalu orang tuanya ini mau menafkahi anak perempuan yang sudah dicerai atau ditinggal mati, maka di situ ada janji-janji dari Rasulullah SAW, puasnya dia akan mendapatkan pahala sedekah, ya, dan juga akan menjadi penyebab dia masuk ke dalam jannah. Jadi tidak salah, ya, ketika ada seorang perempuan dia dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, kembali kepada orang tuanya, tidak salah. Bahkan memang seperti itu yang harus dia lakukan. Nah, kepada Ummu atau Ruqayyah, kembali kepada Ummu Kulsum, setelah diceraikan oleh Utsaibah bin Abi Lahab, Ummu Kulsum pun kembali kepada Rasulullah. Yang ini tinggal bersama Rasulullah SAW di kota Mekah. Dan Ummu Kulsum ikut hijrah ke Madinah, ya. Ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Kemudian tinggal di Madinah bersama keluarga Rasulullah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum adalah dua orang saudara yang perjalanan hidupnya hampir sama, ya. Ruqayyah kakaknya, Ummu Kulsum adiknya. Ruqayyah suaminya Utbah bin Abi Lahab. Ummu Kulsum suaminya Utsaibah bin Lahab. Sama-sama anaknya si Abu Lahab. Dan demikian diceraikan tanpa alasan. Ya. Diceraikan tanpa alasan. Ketika Ruqayyah bintu Muhammad radhiyallahu anha meninggal dunia, wafat, kemudian Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum yang masih perawan, ya, masih bikar, di sini katakan bikar, belum tersentuh oleh Utsaibah, masya Allah, ya. Jadi Ruqayyah dicerai oleh Utsbah, dinikah oleh Utsman bin Affan, punya anak Abdullah, tetapi meninggal ketika berumur 2 tahun. Ummu Kulsum adiknya Ruqayyah dicerai oleh Utsaibah. Dan ternyata pernikahan Ruqayyah dengan Utsaibah ini belum terjadi hubungan suami istri, sehingga masih bikar, masih perawan ting-ting. Kemudian Ruqayyah meninggal lebih dahulu daripada Ummu Kulsum, bahkan mendahului kakaknya Zainab, ya, Ruqayyah. Nah, ketika Ruqayyah meninggal, Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum, ya, karena Ummu Kulsum masih berstatus janda, ya, janda tetapi perawan, dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dan ini terjadi, ya, dinikahinya Utsman atau Ummu Kulsum oleh Utsman bin Affan, yakni di bulan Rabiul Awal di tahun ketiga Hijriah. Tetapi keduanya baru berkumpul, bertemu di bulan Jumadil Tsani, insyaallah. Ini ketika terjadi hijrah. Utsman bin Affannya di mana? Ya. Ummu Kulsumnya di mana? Jadi Ummu Kulsumnya di Madinah, Utsman bin Affannya di luar Madinah. Sibuk dengan peperangan ketika itu. Nikahnya bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Kurang lebih 3 bulan baru bertemu. Ya. Dari sini juga kita ambil faedah fikih. Tidak mengapa nikah jarak jauh. Ya. Misalkan ikhwannya di Bandung, orang Sunda, akhwatnya di Saudi. Itu tidak mengapa, lewat telepon misalkan, lewat surat. Selama jelas maharnya, jelas walinya, jelas saksi-saksinya, jelas segala syarat-syarat nikah. Tidak mengapa. Nah. Jadi setelah 3 bulan kurang lebih baru bertemu ya Utsman bin Affan dengan Ummu Kultsum radhiyallahu anha. Mereka lalu hidup bersama-sama sampai Ummu Kultsum meninggal dunia. Dan dari pernikahannya ini tidak ada seorang anak pun ya yang dilahirkan. Ummu Kultsum rahimahullah wa radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Sya'ban, yaitu di tahun 9 Hijriah. Tis'ah min al-Hijrah. Tahun 9 Hijriah bulan Sya'ban, Ummu Kultsum wafat. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anni, seandainya aku mempunyai 10 orang putri, ya. Ada asyru banat, ada seorang atau 10 anak perempuan, maka aku akan tetap menikahkan mereka dengan Utsman." Masya Allah. Ini merupakan rekomendasi tazkiyah Rasulullah kepada Utsman bin Affan, ya. Seandainya ada asyru banat, 10 anak perempuan, kata Rasulullah, aku tetap akan menikahkannya dengan Utsman bin Affan. Dan Ummu Kultsum adalah seorang imrah jamilah, wanita yang cantik, ya. Di sini dikatakan ia senang memakai siyara. Siyara itu pakaian jubah yang terbuat dari sutra yang bergaris-garis. Ketika Ummu Kultsum wafat, jenazahnya telah dimandikan oleh Asma binti Umais. Ini bukan Asma binti Abi Bakar, beda lagi, Asma binti Umais. Sahabat wanita yang bernama Asma itu banyak. Ada Asma binti Abi Bakar, ada Asma binti Umais, dan ada Asma yang lain. Ketika Ummu Kultsum jenazahnya sudah dimandikan oleh Asma binti Umais dan juga oleh Safiyah binti Abdul Muttalib, jenazahnya ditempatkan di sebuah keranda yang terbuat dari batang pohon palem yang baru dipotong. Dan pada saat penguburan selesai, duduk di dekat kuburan Ummu Kultsum dengan menangis berlinangan air mata. Rasulullah duduk di pinggir kuburan Ummu Kultsum. Beliau bersabda, "Siapa di antara kalian, man minkum, siapa di antara kalian yang tidak bercampur dengan istrinya tadi malam?" Yang bertanya kepada para sahabat. Kemudian Abu Talha radhiyallahu anha berkata, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menyuruhnya, "Inzil, turunlah engkau wahai Abu Talha." Maka Abu Talha pun turun dan menguburkan Ummu Kultsum. Nah, jadi Rasulullah memilih para sahabat untuk menguburkan Ummu Kultsum. Para sahabat, seorang sahabat yang tidak menggauli istrinya di malam harinya. Nah, Allah alam, ya, ada hikmah apa Allah alam. Jadi jelas tentang penguburan seorang jenazah muslimah, wanita muslimah, itu dikuburkan oleh laki-laki. Dan seorang wanita muslimah atau seorang wanita diharamkan untuk datang ke kuburan. Baik ketika proses penguburan atau ketika sudah selesai, atau untuk berziarah, hanya sekedar ziarah, tidak diperbolehkan seorang wanita datang ke kuburan. Kuburan hanya diperbolehkan didatangi oleh laki-laki saja. Dan di sini Rasulullah memerintah Abu Talha menurunkan jenazah Ummu Kultsum ke kuburan, ke liang lahad. Dari sini berarti tidak mengapa jenazah seorang wanita muslimah ya, diperoleh yang bukan mahramnya. Tidak mengapa. Ini ketentuan khusus ketika penguburan jenazah seorang muslim. Anak yang ke-5, Fatimah dari Khadijah. Fatimah terkenal dengan lakabnya Az-Zahra, ya, Zahra. Adapun kunyahnya Ummu Abiha. Ummu Abiha. Kunyahnya Fatimah Ummu Abiha. Ummu Abiha. Nah. ibu dari bapaknya gitu maksudnya. Insyaallah udah jam 5 lebih ya. Fatimah ini paling panjang. Baik. Jadi tadi Ummu Kultsum wafat ketika tahun 9 Hijrah. Adapun Fatimah langsung ke tahun wafatnya, beliau wafat kurang lebih tahun 11 Hijrah, 11 Hijriah. Fatimah ma'ruf, kita ketahui menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan mempunyai anak bernama Hasan, kemudian Husain. Hasan Husain ini tidak kembar, tidak kembar. Hasan kemudian Husain. Banyak ucapan-ucapan Rasulullah SAW tentang Fatimah. Banyak ucapan-ucapan Rasulullah SAW tentang Fatimah. Bahkan salah satu pendalilan kita menggunakan kalimat salafi, menggunakan istilah salafi, salaf salafi, itu ucapan Rasulullah kepada Fatimah. Ni'mas salaf ana laki, kata Rasulullah kepada Fatimah. Sebaik-baik salaf pendahulu adalah aku untukmu. Ini salaf, Rasulullah sudah mengatakan salaf. Nah, jadi istilah-istilah salafiyah, dakwah salafiyah, salafus saleh, salafi, ana salafi, sunni salafi, ini bukan istilah bid'ah ya, bukan istilah bid'ah, ada dalilnya. Nah, Fatimah meninggal ketika berusia 27 tahun. Ya, masih muda, masyaallah. Soalnya mungkin di kesempatan yang lain ya tentang hal kita bahas. Anak yang keenam dari Khadijah atau anak bungsunya adalah Abdullah, bernama Abdullah. Tentang Abdullah ini dikatakan atau dikisahkan disebutkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah dalam kitabnya Raudhah Al-Anwar fi Sirah An-Nabi Al-Mukhtar. Kata beliau, ada yang menyebutkan bahwasanya Abdullah ini dilahirkan pada zaman atau masa keislaman. Ada juga yang menyebutkan tidak, ya. Abdullah dilahirkan di luar atau sebelum masa keislaman. Jadi yani Rasulullah belum diangkat sebagai nabi atau rasul. Kemudian Abdullah ini meninggal, ya, ketika beliau masih kecil. Dan Abdullah ini bungsu dari Khadijah, anak bungsu dari Khadijah. Di sini tidak disebutkan umur berapa, hanya sebutkan meninggal ketika usia yang masih kecil, masih kanak-kanak. Itu enam anak Rasulullah yang terlahir dari Khadijah bintu Khuwailid. Al-Qasim, Zainab, Bayyah, Ummu Fatimah, Abdullah. Hanya anak perempuannya saja yang sampai hidup dewasa, tapi anak laki-lakinya tidak. Kemudian anak yang ketujuh yaitu Ibrahim, lahir dari budak Rasulullah yang bernama Maryah, Maryah Al-Qibtiyah, budak dari bangsa Egypt, bangsa Mesir. Ibrahim ini lahir di kota Madinah, ya, dari kota Madinah, kurang lebih di bulan Jumadil Ula, dan mengatakan Jumadil Akhir, yaitu di tahun ke-9 Hijriah. Dan Ibrahim meninggal dunia pada tanggal 29 Sawal di tahun 10 Hijriah. Jadi kurang lebih umurnya sekitar 16 atau 18 bulan, ya, umur Ibrahim. Dan meninggalnya Ibrahim ini kebetulan pas terjadi gerhana, ya, terjadi gerhana matahari. Nah, kusuf di Madinah. Dan umur segitu masih disusui, ya, masih disusui. Kemudian Ibrahim dikuburkan di pekuburan Baqi'. Baqi' adalah pekuburan sampai sekarang masih ada terjaga pas di samping Masjid Nabawi. Kuburannya besar, ya, luas, ya. Di situ para sahabat, bahkan tabi'in juga dikuburkan di kuburan Baqi'. Dan ketika apabila qadarullah, ya, salah seorang dari kita misalkan dimudahkan oleh Allah ada di kota Madinah, sampai di kota Madinah, qulu amin, ucapkan amin. Itu disunahkan untuk antum menziarahi kuburan Baqi', ya. Ini di siang hari. Siang malam sudah dikunci gerbangnya. Khusus untuk laki-laki saja. Sunnah, ya. Ada pahala khusus, nah, untuk yang berziarah ke Baqi'. Tapi perlu dicatat, ini disunahkan bagi siapa yang sudah menginjak kota Madinah. Tetapi kalau diniatkan dari kampungnya, dari negerinya, niat untuk ziarah ke kuburan Baqi, maka tidak boleh. Ya. Ikhwan, antum dari Bandung, niat dari sini, ana musafir pakai Garuda, ya, Airlines atau Saudi Airlines. Bukan. Mau ke mana? Mau ke Baqi, mau ziarah ke Baqi, ini telah haram, tidak boleh. Karena telah sesalah, saya tersudur rihal. Jangan kalian mengadakan perjalanan. Syaddu rihal, betul-betul menyiapkan perbekalan untuk suatu perjalanan. Illa ila tsalatsi masajid, kecuali ketiga masjid. Masjid Mekah, Masjid Hada, yaitu Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa. Ya. Jadi kalau diniatkan ke kuburan Baqi ziarah jauh-jauh dari Bandung misalnya, ini haram, tidak boleh. Tapi kalau sudah pada Allah antum bisa menginjakkan kaki di Bani karena niat misalkan untuk mengunjungi kota Madinah, Masjid Nabawi. Nah, di situ ada perkara-perkara yang disunnahkan susulan. Di antaranya mengunjungi kuburan Baqi, mengunjungi Masjid Quba, ya. Bahkan Rasulullah setiap hari Sabtu itu berjalan dari rumahnya di Masjid Nabawi ke Quba, berjalan dengan kaki atau menaiki kendaraan. Dan ketika sudah sampai di Masjid Quba, itu antum salat 2 rakaat, ini disunnahkan. Salat 2 rakaat. Hanya ini saja yang disunnahkan. Terus juga disunnahkan ziarah ke makbar syuhada Uhud, ya, kuburan para syahid Uhud, perang Uhud. Yang di situ juga ada Hamzah, ya, Hamzah radhiyallahu anhu. Makbar syuhada Uhud ini kecil, bahkan rata semua tanah. Nah. Dan gunung Uhud itu gunung yang tingginya. Adapun sekarang yang kekeliruan kaum muslimin disangka gunung Uhud yang kecil, ya, di pinggir kuburan Uhud ini, itu bukan gunung Uhud, tetapi Jabal Romah. Gunung yang ketika kan kaum muslimin, yang bagian memanahnya ada di situ, itu Jabal Romah. Kalau Jabal Uhudnya, gunung Uhudnya tinggi, gak bisa dinaiki. Terus, su'ud ke Jabal Uhud, naik ke gunung Uhud, ini tidak disunnahkan. Ya. Keliru kalau ada yang mengatakan sunnah, ya, naik ke gunung Uhud, tidak. Tapi kalau seandainya mau, hanya sekedar penasaran, bagaimana rasanya, ya, naik ke gunung Jabal Romah, gak apa-apa. Itu yang disunahkan, berkunjung ke makbar syuhada Uhud. Adapun masjid-masjid yang lainnya tidak, ya, seperti Masjid Qiblatain, masjid-masjid yang lainnya, Masjid Abu Bakar, tidak, ya. Siapa yang meyakini itu disunahkan, maka ini keliru, salah. Ketika Ibrahim meninggal, Rasulullah bersabda, sungguh akan ada seorang yang menyusuinya, ya, di surga, yakni untuk menyempurnakan masa susuannya. Karena Ibrahim meninggal ketika masih disusui. Ini janji Rasulullah SAW untuk Nabi Ibrahim radhiyallahu anhu. Kemudian karena bertepatan dengan gerhana matahari meninggalnya Ibrahim ini, jangan dipahami bahwasanya terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan itu karena meninggal atau matinya seseorang. Ini keliru. Bahkan Rasulullah sudah memperingatkan. Rasulullah SAW maknanya, jangan kalian menganggap atau bukanlah terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan itu karena mati atau terlahirnya seseorang. Tetapi hada ayah min ayatillah, gerhana matahari atau gerhana bulan, gerhana ini adalah ayah min ayatillah, salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tidaklah Allah memberikan satu tanda kepada hamba-hambanya. Wa ma arsalna bi ayah illa takhwifa. Dan tidaklah kami, kata Allah, memberikan satu tanda kepada hamba-hamba kami kecuali takhwifa, dalam rangka menakut-nakuti mereka. Agar mereka takut kepada Allah, ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, sadar dosa-dosanya, nah, inabah, taubat kepada Allah. Jadi keliru kalau dipahami kalau gerhana matahari ataupun bulan terjadi karena lahirnya atau meninggalnya seseorang. Ini pemahaman yang baik. Kurafat, ya. Kurafat. Nah, insyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum.